Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji hadis yang ke-68 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini. Hadis yang ke-68 pada judul bab Babu Laisal Wasilu Bil Mukafi. Bukan termasuk orang yang menyambung kerabat, menyambung hubungan kerabat itu ya, jika dia hanya sebatas mukafi, sebatas membalas kebaikan. Artinya dia tidak memulai terlebih dahulu untuk menyambung hubungan kerabatnya. Kalau ada kerabat dia yang menyambung hubungan dengannya, baru dia membalas. Dia tidak pernah ziarah ke tempat keluarganya. Kalau ada di antara keluarganya yang ziarah ke tempatnya, baru dia menziarahi keluarganya yang berziarah ke rumahnya. Makanya seperti ini bukanlah ya al-wasil. Demikian yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sehingga al-wasil, seorang yang menyambung hubungan kerabat yang sebenar-benarnya, yaitu yang berada pada tingkatan yang paling afdal, adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Akan tapi seorang yang menyambung hubungan kerabat, dia adalah jika diputus hubungan rahimnya, dialah yang menyambungnya, yaitu memulai untuk menyambung hubungan kerabat atau hubungan rahim tersebut. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan hadis yang berikutnya, yaitu hadis 69. Kita memasuki bab baru. Qala al-Imam al-Bukhari, bab fadli man yasilu dzarrahimiz zalim. Bab keutamaan barang siapa yang menyambung kerabat yang zalim. Kemudian beliau menyebutkan hadis, qala المؤلف الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مالك ابن إسماعيل مالك ابن إسماعيل بن درهم ini nasabnya secara lengkap Malik bin Ismail bin Dirham kunyahnya Abu Ghassan An-Nahdi rahimahullahu taala beliau salah satu dari guru Al-Imam Al-Bukhari jadi salah satu syekh min syuyukh Al-Imam Al-Bukhari meninggal pada tahun 210 Hijriah Qala haddathana Isa ibn Abdurrahman menyampaikan hadis kepada kami Isa bin Abdurrahman kunyahnya Abu Salamah Abu Salamah An Talhah beliau meriwayatkan hadis ini dari Talhah yaitu Talhah bin Musarrif bin Amr bin Ka'ab Al-Yami Al-Kufi ini lengkapnya Talhah bin Musarrif bin Amr bin Ka'ab Al-Yami Al-Kufi rahimahullah beliau wafat pada tahun 112 Hijriah rahimahullahu ta'ala An Abdurrahman bin Awsajah Talhah bin Musarrif bin Amr bin Ka'ab tadi rahimahullah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Awsajah beliau meninggal pada tahun 82 Hijriah Anil Barra ay al-Barra bin Azib seorang sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah Beliau seorang sahabat yang mulia, di antara jasa beliau terhadap Islam ini adalah beliau yang memimpin kaum muslimin ketika itu untuk membuka negeri Ar-Rai. Membuka negeri yang bernama Ar-Rai pada tahun 24 Hijriah. Dan beliau tinggal di kota Kufah meninggal pada tahun 72 Hijriah radhiyallahu taala anhu wa ardahu beliau mengisahkan sebuah kisah beliau mengatakan jaa a'rabiyun faqala datang seorang a'rabi a'rabi itu maknanya adalah seorang Arab badui ya seorang Arab Badui. Jadi bedakan antara Arabi dan Arabi. Kalau Arabi orang Arab secara umum, tapi kalau Arabi ada hamzah di depannya ya. Arabi ra-nya panjang, itu maksudnya orang Arab Badui atau bisa juga disebut orang Arab gunung. Maksudnya adalah orang Arab yang tidak tinggal menetap di kota. Hidupnya berpindah-pindah. Dari satu tempat ke tempat yang lain, nomaden. Ya. Ini disebut dengan orang Arab Badui, istilahnya Arabi. Dan biasanya kebanyakannya orang Arab Badui itu memiliki adab yang kurang. Ya. Dibandingkan orang yang tinggal di menetap di kota. Ya. Demikian. Biasanya berwatak keras dan ya kasar demikian. Biasanya seperti itu. Faqala, maka Arab Badui tersebut datang menghampiri Nabi dan dia berkata, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Wahai Nabi Allah, alimni amalan. Ajarkanlah kepadaku sebuah amalan yudkhiluni al-jannah yang bisa memasukkan aku ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Pertanyaan ini menunjukkan semangat ya, pria tadi, Arab Badui tadi untuk mengetahui amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, yang bisa memasukkannya ke dalam al-jannah. Ini menunjukkan semangatnya di dalam menuntut dan menimba ilmu agama dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan A'rabi tersebut. Qala alaihi salatu wasalam, la in kunta aqsartal khutbata laqad a'radta al mas'alata. Kalau seandainya engkau meringkas kata-katamu, ya, kalau seandainya saja engkau mau meringkas kata-katamu, laqad a'radta al-mas'alah, sungguh engkau telah, ya, memperpanjang dan memperlebar permintaan. Jadi dijelaskan maksud dari ucapan Rasulullah SAW ini. Beliau tidak langsung menjawab, tapi memberikan irsyad, ya, bimbingan kepada A'rabi tadi. Dan menunjukkan bahwasanya perkara yang ditanyakan oleh A'rabi tadi adalah perkara yang besar dan perkara yang na'am luas. Demikian dijelaskan di dalam syarah terkait dengan sabda Nabi ini, penggalan sabda Nabi ini, ya. Maksudnya in aqsarta fil ibarah bi an ji'ta bi ibaratin qasirah faqad adnabta fit talab haitsu milta ila martabatin kabirah. Ya. Kalau seandainya saja engkau memperpendek, memperingkas ibarat yang engkau sampaikan, karena sungguh engkau telah meminta atau menanyakan sebuah pertanyaan yang an amrin dhi tulin wa irdin wa aradin. Ya. Engkau telah menanyakan sebuah perkara yang sungguh panjang dan lebar. Yang beliau maksudkan di sini adalah al-jannah. Karena jannah itu adalah naam begitu luas, ya, dan begitu panjang serta lebar, sebagaimana yang Allah firmankan, wa jannatin arduha samawatu wal ard, dan jannah surga-surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Arab Badu ini ketika bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam jannah, dikomentari Nabi dengan komentar seperti ini, ya. Sungguh engkau telah menanyakan sebuah pertanyaan yang begitu luas. Nah, maka kemudian beliau menyebutkan amalan tersebut. Amalan yang diminta tadi, diminta oleh A'rabi tadi. Yaitu beliau menyebutkan alaihi salatu wasalam, "A'tiqi an-nasamah wa fukka ar-raqabah." A'tiqi an-nasamah, yaitu bebaskan an-nasamah. An-nasamah itu maknanya adalah ar-ruh atau an-nafs. An-nasamah dalam bahasa Arab maknanya ruh atau jiwa. Yang dimaksud di sini, ya, bebaskanlah jiwa atau ruh, maksudnya bebaskanlah makhluk yang memiliki jiwa atau ruh. Bisa bermakna bebaskanlah budak, ya. Sehingga i'taqur raqabah, memerdekakan atau membebaskan budak, itu termasuk di antara amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam al-jannah. Kemudian wa fukka ar-raqabah, dan bantulah di dalam memerdekakan budak. Ini seolah-olah dua amalan ini dikira sama oleh A'rabi tadi. Ya. Sepintas memang seolah-olah sama, membebaskan atau memerdekakan budak dengan membantu di dalam memerdekakan budak, seolah-olah sama. Makanya kemudian dia berkata, bertanya kepada Nabi, qala awalaisata wahidan, tidakkah dua perkara itu adalah satu, maksudnya satu, ya, bukankah dua hal tadi adalah sama wahai Nabi. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam kemudian menjelaskan, qala la, tidak sama. Dua amalan tersebut tidak sama. Itqun nasamati an ta'tiqa an nasamata. Membebaskan budak, memerdekakan budak, maksudnya engkau yang memerdekakan budak tersebut. tidak ada musahamah, tidak ada isham, tidak saling, ya misalnya seorang membebaskan budak dengan harta yang dia miliki seluruhnya, ya. Dia yang menanggung semua harga untuk membebaskan budak tersebut. Ini disebut dengan itqun nasama. Adapun yang kedua beda, wafakur raqabah antu'ina ala raqabah. Adapun fakur raqabah adalah engkau membantu untuk memerdekakan budak. Ini bentuknya seperti apa? Misalnya seorang budak yang disebut dengan budak yang mukatab, yang dia telah membuat perjanjian dengan tuannya bahwasanya dia akan memberikan sejumlah harta, ya, nominalnya sekian, yang dengan harta itu dia bisa bebas. Jadi dia untuk menebus dirinya, dia berusaha untuk mencari harta sejumlah harta yang telah disepakati dengan tuannya. Ketika harta itu sudah terkumpul diberikan kepada tuannya, maka dia bebas. Maka fakur raqabah itu misalnya bentuknya adalah membantu budak mukatab tadi, dibantu, mungkin dia kurang sekian nominalnya, dia harus membebaskan dirinya dengan harga sekian, baru terkumpul setengahnya, maka dibantu, ya, ada yang mau membantu dengan setengah lagi. Ini disebut dengan fakur raqabah, membantu, ya, di dalam memerdekakan budak. Jadi memang sepintas sama tapi berbeda, ya, perbedaannya di situ. Kalau itqur raqabah membebaskan dengan harta dia seluruhnya, tidak ada, ya, yang dari orang lain. Tapi kalau fakur raqabah, dia membantu sebagian harga dari pembebasan budak tersebut. Kemudian wal manihatu ar-raghub. Jadi beliau sudah menyebutkan berapa amalan, dua amalan yang bisa memasukkan ke dalam jannah, membebaskan budak, memerdekakan budak, dan membantu untuk membebaskan budak. Kemudian amalan yang ketiga wal manihatu ar-raghub. Al manihatu ar-raghub ini maksudnya adalah menginfakkan, ya, baik itu sapi atau unta yang memiliki air susu yang melimpah, dia infakkan kepada kaum muslimin untuk bisa dimanfaatkan, ya, air susu dari unta tersebut atau sapi tersebut, ya. Maka yang seperti ini juga termasuk amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam al-jannah, menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah. Kemudian amalan yang keempat, wal fai'u ala dzirrahim. Al-fai' maksudnya adalah at-ta'attuf war-ruju' bil bir. Al-fai' maksudnya adalah at-ta'attuf, mencurahkan kasih sayang, ala dzirrahim, kepada kerabat, kepada keluarga atau kerabat. Ini juga ternyata amalan yang, ya, besar di sisi Allah. Mencurahkan kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada keluarga atau kerabat kita. Dan tentunya al-aqrab fal-aqrab, anggota keluarga atau kerabat kita yang terdekat, dialah yang paling berhak untuk kita berikan kasih sayang kepada mereka. Maka kerabat kita yang terdekat adalah, ya, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, istri dan anak-anak kita. Merekalah yang terdekat dari kerabat kita. Sehingga ketika kita, ya, mencurahkan kasih sayang kepada keluarga kita, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara remeh, ya. Jadi ketika kita menampakkan kasih sayang kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita, niatkan ibadah. Niatkan sebagai suatu amalan yang bisa menjadi sebab masuknya kita ke dalam al-jannah. Ya. Maka bisa kita bayangkan betapa besar pahala yang akan kita raih. Tapi sekali lagi, itu semua kembali kepada niat. Ya. Seorang bisa sama-sama terlihat seorang yang penyayang kepada anak-anaknya. Ya, dua orang pria, sama-sama sudah berkeluarga. Posisinya sebagai kepala rumah tangga di rumahnya, sebagai seorang ayah. sama-sama si A dan si B sama-sama terlihat penyayang kepada anaknya. Tapi si A ketika menampakkan kasih sayang, mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, dia tidak diniatkan ibadah. Hanya sekedar kebiasaan sehari-hari. Si B ketika dia menampakkan dan mencurahkan kasih sayang kepada keluarga, dia niatkan untuk beribadah kepada Allah dan berharap dengan amalannya itu bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya berbeda ganjaran yang akan didapatkan oleh kedua orang ini. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Bisa jadi amalan yang terlihat kecil, terlihat remeh, terlihat biasa-biasa saja, tukabbiruhun niyyah, menjadi besar nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena niatnya. Dan bisa jadi wa rubba amalin kabirin, bisa jadi amalan yang terlihat besar, terlihat masya Allah, tapi nilainya di sisi Allah kecil. Kenapa? Tusaghiruhun niyyah. Karena niatnya. Karena sebab niat yang ada pada hatinya, yang kurang sempurna, menjadikan pahala dari amalan itu kecil, walaupun tampaknya besar amalannya. Ini, ya. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan amalan, walaupun amalan itu remeh, kecil, bisa jadi bernilai besar di sisi Allah karena apa? Karena niat di dalam hati kita. Qala alaihi salatu wassalam, fa in lam tutiq dzalik, jika engkau tidak bisa melakukan hal itu, fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi beliau membimbingkan, jika amalan-amalan yang disebutkan tadi, empat hal tadi tidak bisa kita lakukan, beliau membimbingkan amalan yang lainnya. Fa'in lam tutiq dzalik, jika engkau tidak bisa melakukannya, fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, maka lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain kepada kebaikan dan melarang, mencegah dari kemungkaran. Ini juga termasuk amalan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga. Fa'in lam tutik dhalik, dan jika engkau tidak bisa melakukannya, fakuffa lisanaka illa min khairin, maka cukup bagimu untuk menahan lisanmu, tidak berbicara kecuali untuk kebaikan. Jadi memerdekakan budak tidak bisa, membantu untuk membebaskan budak juga tidak bisa, ya. Tidak bisa menginfakkan tadi unta atau sapi yang bisa dimanfaatkan air susunya oleh kaum muslimin. Tidak bisa juga untuk melakukan tadi, mencurahkan kasih sayang kepada keluarganya, kerabatnya misalnya. Tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir adalah apa? Menahan lisan dari ucapan yang jelek. Tidak berbicara kecuali untuk kebaikan. Ini sebenarnya amalan yang paling ringan, ya. Tapi memang sulit, mengendalikan lisan itu sulit. Tapi barang siapa yang bisa menjaga lisannya, maka itu termasuk amalan yang bisa menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah. Hanya sekedar apa? Sekedar menjaga lisan, berhati-hati dalam berbicara. Tidak, ya, serampangan di dalam berbicara, apalagi di masa ini. Masa zaman di banyak beredar berita-berita bohong. Atau istilahnya apa? Hoax, hoax, ya. Berita-berita yang tidak benar. Ya. Maka kalau kita sudah mempelajari hadis ini, pentingnya kita menjaga lisan, berhati-hati dalam menukilkan berita, informasi, harus kita telusuri dulu benar tidaknya berita tersebut. Tidak langsung bermudah-mudahan di dalam menukilkan atau menyampaikan berita. Barang siapa yang bisa melakukan ini, menjaga lisannya dari perkara yang jelek, tidak berbicara kecuali pada kebaikan, maka dia akan dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam al-jannah. Dan di antara kejelekan adalah berita dusta. berita dusta, informasi dusta, informasi bohong, itu juga termasuk kejelekan. Nah, kita akan baca sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah tentang hadis ini. Qala rahimahullah hadhil wasiyatu bitilkal awamiri wan nawahi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika ar-rajul as-sa'il hiya wasiyatun li jami'il ummah ila yaumil qiyamah. Wasiat ini, itu wasiat yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang disebutkan padanya perintah-perintah dari Nabi atau larangan-larangan dari Nabi, yang beliau sampaikan kepada pria yang bertanya tadi, yaitu A'rabi tadi yang bertanya, itu adalah wasiat untuk seluruh umat Nabi sampai hari kiamat. Jadi tidak kemudian, oh yang bertanya Arab Badui tadi, A'rabi tadi, berarti khusus untuk dia saja, tidak berlaku untuk selain dia, tidak demikian, ya. Walaupun yang bertanya itu cuma satu orang, tapi hadis, kandungan hadis, makna hadis yang diucapkan oleh Nabi ini juga berlaku untuk semua umatnya, tidak hanya si penanya tadi. Karena apa? Di sana ada kaidah dalam syariat, al-ibrah bi umumil lafz la bi khususi as-sabab. Tolak ukurnya itu adalah pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Ini kaidah usul di dalam kita memahami nas-nas syariat. Karena banyak di antara nas-nas syariat, baik itu dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, yang sebabnya adalah khusus. Ayat turun karena sebuah kejadian yang terjadi di masa itu. Tidak kemudian ayat itu hanya berlaku untuk orang-orang yang mengalami kejadian itu, tapi berlaku secara umum. Ini makna al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Tolak ukurnya itu pada umumnya lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Nah, karena betapa banyak di dalam Al-Qur'an pun hukum-hukum syariat yang Allah tetapkan karena suatu kejadian yang menimpa beberapa orang saja. Ya. Tapi hukumnya berlaku untuk semua umat ini. Wadhalika anna al-islama fi 'itqi an-nafs min al-a'mal al-jalilah allati yahtaju ila thawabiha kullu mukallaf wa mithluhu 'itqu ar-raqabah. Membantu di dalam membebaskan budak termasuk amalan-amalan yang mulia yang sangat dibutuhkan pahalanya bagi setiap mukallaf. Dan semisal itu pula 'itqu ar-raqabah, memerdekakan budak. Wal manihatu tubdal wa sahibuha yabtaghi min badliha al-ajr. Begitu juga tadi, menginfakkan sapi atau unta untuk dimanfaatkan air susunya oleh kaum muslimin, maka yang menginfakkan tentunya mengharap dengan amalannya itu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa kafful adza 'anil nas wa hifdzul lisan illa min khair. Jadi beliau menyebutkan kembali amalan-amalan apa saja yang disebutkan dalam hadis di atas. Amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menahan diri dari mengganggu manusia. Menahan diri dari mengganggu manusia. Mengganggu manusia itu bisa dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam hadis yang lain ya, mengatakan, bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sampai-sampai beliau demikian ya, menegaskan, al-muslim, seorang muslim itu adalah yang mana kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, selamat dari gangguan ucapan dan perbuatannya. Itulah orang muslim yang hakiki, orang muslim yang sebenar-benarnya. Maka kalau ada orang muslim yang suka mengganggu orang lain dengan lisannya, ucapannya, ataupun juga dengan perbuatannya, maka telah berkurang kesempurnaan Islamnya. Ya. Begitu juga menjaga lisan adalah perkara yang utama. Wal khulasah kesimpulan dari hadis di atas, anna tilkal wasiyata asbahat tashri'an li atba'il millah jami'an kullun bihasabi halih. Kesimpulan dari apa yang bisa kita ambil di hadis, pada hadis di atas, bahwasanya wasiat tersebut menjadi hukum syariat bagi seluruh umat ini, tapi tergantung kondisinya. Yang bisa memerdekakan budak, ya, disyariatkan baginya untuk memerdekakan budak. Yang tidak mampu, amalan yang lain yang juga disebutkan dalam hadis tersebut, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan yang paling rendahnya adalah dengan menjaga lisan, tidak berbicara kecuali untuk kebaikan. Demikian penjelasan dari hadis nomor 69. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, sekaligus kita masuki bab yang baru. Qala al-muallif al-imamul Bukhari rahimahullah, bab man wasala rahimahu fil jahiliyyati thumma aslama. Bab, barang siapa yang menyambung hubungan kerabat di masa jahiliyah, thumma aslama, kemudian dia masuk Islam. Jadi bab ini pembahasannya adalah seorang yang di masa jahiliyahnya, ketika dia belum masuk Islam, masih musyrik, masih kafir, dia telah mengamalkan amalan yang mulia ini, yaitu menyambung hubungan kerabat, baik kepada kedua orang tuanya, saudaranya, pamannya, bibinya, atau kerabat dia yang lain. Ya. Kemudian dia masuk Islam, apakah amalan kebaikan yang dia lakukan selama masa dia masih kafir, masa jahiliyahnya sebelum dia masuk Islam, apakah kemudian amalan tersebut hilang, tidak dapat pahala, atau masih bisa mendapatkan pahala, masih diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang akan menjelaskan. Hadis ini yang akan menyampaikan jawabannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman, menyampaikan hadis kepada kami Abu al-Yaman. Abu al-Yaman namanya Al-Hakam bin Nafi'. Al-Hakam bin Nafi' rahimahullah, beliau meninggal atau ya dilahirkan pada tahun 138 Hijriah dan meninggal pada tahun 221 Hijriah. Rahimahullah, salah satu syekh atau guru dari al-Imam al-Bukhari. Qala akhbarana Syu'aib, memberitakan kepada kami Syu'aib, itu Syu'aib bin Abi Hamzah. Syu'aib bin Abi Hamzah, ayahnya Abu Hamzah, namanya adalah Dinar. Beliau meninggal pada tahun 162 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. An-Zuhri, dari Az-Zuhri, yaitu Al-Imam Az-Zuhri. Siapa masih ingat namanya Al-Imam Az-Zuhri? Sudah kita lewati. Siapa? Dari sisi kanan. Waidar. Masih ingat? Tengah. Tengah. Pak Junaidi masih ingat? Az-Zuhri. Sudah kita lewati ya? Sudah pernah dengar nama Az-Zuhri? Di hadis-hadis sebelumnya? Sudah ya? Nah. Ya, masih ingat? Adika. Abu Aisyah? Ibnu Syihab. Iya, itu Ibnu Syihab. Berarti anaknya Syihab. Jadi Syihab itu salah satu nama dari kakek-kakeknya. Kalau namanya sendiri siapa? Memang sering disebut dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tapi kalau namanya sendiri siapa? Muhammad namanya, Muhammad bin Muslim. Ya. Kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dan Syu'aib bin Abi Hamzah ini adalah salah satu katibnya, yaitu sekretaris dari Al-Imam Az-Zuhri, sehingga beliau pun meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri, karena memang Syu'aib bin Abi Hamzah ini sekretarisnya. Qala akhbarani Urwah bin Az-Zubair, mengkhabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair. rahimahullah. Siapa yang masih ingat Urwah bin Az-Zubair? Ini putranya siapa? Zubair bin Al-Awwam, ya, Zubair bin Al-Awwam. Jadi dia siapanya Aisyah. Urwah bin Az-Zubair ini siapanya Aisyah, keponakannya. Kenapa? Karena beliau ini adalah putra dari ibunya. Siapa namanya? Siapa? Asma bintu Abi Bakar, saudari dari Aisyah. Sehingga Urwah bin Az-Zubair ini keponakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Hakim ibn Hizam akhbarahu. Bahwasanya Hakim ibn Hizam akhbarahu, mengkhabarkan, memberitakan kepadanya, annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bertanya kepada Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min silatin wa'ataqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun. Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi. Hakim bin Hizam ini ibnu akhi ummil mu'minin Khadijah, keponakannya Khadijah, istri Rasulullah yang pertama radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah bintu Khuwailid punya saudara yang bernama Hizam. Ini Hakim, ini putranya Hizam. Sehingga beliau adalah siapanya? Keponakannya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Dia pernah berkata kepada Nabi, bertanya, wahai Nabi, ara'aita umuran, bagaimana pendapatmu tentang perkara-perkara, kuntu atahannathu biha fil jahiliyah, dahulu aku niatkan sebagai ibadah di masa jahiliyah. Jadi orang-orang musyrik, yang masih musyrik, belum Islam juga, mereka juga punya amalan-amalan yang dengannya dia meniatkan untuk ibadah. Jadi Hakim bin Hizam ini bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang perkara-perkara yang dahulu saya amalkan di masa jahiliyah? Min silatin, baik berupa silah, menyambung hubungan kerabat, wa'ataqatin, atau memerdekakan budak, wasodaqatin, atau sodaqoh, fahli fiha ajrun, apakah saya mendapatkan ajr, apakah bagi saya dari amalan-amalan tersebut pahala? Itu maksudnya apakah mendapatkan pahala saya dari amalan-amalan tersebut. Ini tentunya kondisi Hakim bin Hizam ketika bertanya ini sudah masuk Islam. Yang beliau tanyakan, apakah amalan saya ketika jahiliyah itu masih diberikan pahala? Ya. Qala, maka Rasulullah menjawab, ya, qala Hakim, Hakim mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah menjawab, aslamta ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam, ya, di atas apa yang telah engkau kerjakan dari kebaikan. Yaitu engkau masuk Islam dengan membawa pahala amalan yang telah lalu, yang telah engkau kerjakan sebelumnya. Dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal hadits تقرير شرعي يقضي بأن ما كان يعمله الإنسان في حال الكفر من أعمال الخير التي جاء الإسلام بإقرارها والأمر بها. Hadis ini menegaskan, menjelaskan tentang hukum syariat, bahwasanya setiap amalan yang dikerjakan oleh manusia di masa kufurnya, yaitu ketika seorang masih kafir, setiap amalan yang dia kerjakan dari amalan-amalan kebaikan yang disyariatkan pula di dalam Islam, diperintahkan pula dalam Islam, idza aslama wa kana ya'malu a'malan salihan salihatan fa innallaha yaktubu ajrahu alladhi aslafahu. Jika kemudian dia masuk Islam dan Islamnya baik, dia terus melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya pahala dari amalan yang telah dia kerjakan sebelum dia masuk Islam. Wa alaihi ayyadu ma ala dzalika fil Islam, dan sebaiknya, seharusnya setelah dia masuk Islam, dia tetap melakukan amalan kebaikan yang telah dia kerjakan sebelumnya, ya, sebelum dia masuk Islam. Tentunya seharusnya setelah masuk Islam lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan amalan kebaikan tersebut. Fayujaru ala ma amilahu qabla al-Islam, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari amalan yang dikerjakannya sebelum masuk Islam. Wayujar ala ma amilahu ba'da al-Islam, begitu pula amalan yang dia kerjakan setelah masuk Islam juga akan diberikan pahala. Wa hadza min fadlillahi wa rahmatihi 'alal ummah, ai ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bentuk rahmat Allah kepada umat ini, kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi amalan yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang kemudian masuk Islam tidak sia-sia. Ketika dia kondisinya belum masuk Islam, masih syirik, masih kafir, ketika dia mengamalkan kebaikan dan kemudian dia masuk Islam, maka amalan kebaikan yang dia kerjakan sebelum Islam itu tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan besarnya rahmat Allah, menunjukkan besarnya rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Dan menunjukkan besarnya keutamaan Allah terhadap umat ini. Naam. Selesai kita dari pembahasan hadis yang ke-70. Untuk hadis yang berikutnya, hadis 71, ya. Kita masuki bab baru. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang biidznillahi ta'ala. Karena hadisnya agak panjang, penjelasannya juga agak panjang. Insya Allah kita baca pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalallahu wassalam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.